الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنة اليوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya agak terlambat sedikit dari jadwal yang biasa berhubung tadi karena dengan belajar sunnah mengamalkannya lah kita akan bisa terjaga dan selamat dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Pokoknya kalau orang pede dengan sunnah, ya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, itu adalah jaminan dia untuk selamat dari segala penyimpangan. Jaminan untuk selamat dia dari segala penyimpangan. Maka dari sebab itu, semakin kita mempelajari, semakin jelas masalah-masalah dalam agama ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, insyaAllah kita akan selamat, akan terlepas dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan ya dalam memahami ajaran agama yang mulia ini. Oleh sebab itu, para ulama kita menulis beberapa kitab akidah mereka dengan tujuan dengan judul As-Sunnah. Berhubung dengan berpegang kepada sunnah, insyaAllah orang akan tetap berada di akidah yang benar, jauh dari batu penyimpangan, nyelewengan, ya, kesalahpahaman dan segala macam. Pembahasan kita pada kesempatan ini sudah sampai pada pembahasan tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab suci ya. Betul? Betul atau bukan? Baik. Setelah kita berbicara sebelumnya beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, telah kita rinci sisi-sisi yang perlu kita ketahui dalam mengimani rukun iman yang kedua ini yaitu kepada para malaikat. Dan sekarang kita akan menjelaskan berbagai masalah sisi-sisi yang harus kita imani dalam masalah beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas dan membaca penjelasan Syekh, kita akan ringkas dulu poin-poin apa saja yang mesti diyakini dan diketahui oleh seseorang berhubungan dengan beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Pertama, beriman kepada kitab-kitab suci Allah merupakan salah satu apa? Rukun iman. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang pertama dulu. Awal-awal ayat di surah Baqarah apa bunyinya? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Mereka beriman dengan apa yang turun kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an dan apa-apa yang turun kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Taurat, Injil, Zabur, ya. Nah, jadi oleh sebab itu di awal surah Baqarah itu, ya ringkasan di situ. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu di awal surah Baqarah. Nah, di akhir surah Baqarah, ayat-ayat di akhir surah Baqarah pun diulang lagi. Aman Rasul bima unzila ilaika. Nah. Ya amanar rasul ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'min kullun amana billahi malaikatu kutubi ya amanar rasul ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatu kutubi rusul la nufariqu baina ahadin min rusuli. Ini juga disebut diulang lagi, yaitu apa yang di awal surah Al-Baqarah menyatakan tentang rukun iman yang 6 pun di akhir surah Al-Baqarah kembali Allah menegaskan masalah ini lagi. Ini dalam ilmu tafsir dinamakan ilmu munasabat baina awal surah wa akhir surah. Hubungan antara isi konteks awal surat dengan akhir surat. Akhir surat Baqarah itu mengulang lagi konteks-konteks yang ditegaskan di awal. Itu dalilnya tentang wajib beriman. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wa la malaikati kutubi rusulihi wa yawmil akhir." Ya, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Nah. "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ini juga disebutkan tentang wajibnya beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Baik. Banyak, tidak terhitung, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berbicara masalah ini. Hanya kita menyebutkan beberapa hal saja, beberapa contoh saja. Mudah nanti muallif atau syekh akan menyebutkan juga dalam kitab ini, dalam kitab beliau ini. Itu yang pertama. Dia merupakan salah satu rukun iman. Lalu apa saja bagian-bagian yang harus diimani? Pertama, meyakini kitab-kitab itu adalah kalamullah. Itu yang pertama. Hakun min indillah. Adalah perkataan Allah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dari kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Muhammad, juga bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, bukan juga perkataan Jibril AS. Oleh sebab itu Allah SWT menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Wa ma huwa biqawli bashar. Ya. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman secara ijmal kepada semua kitab yang pernah diturunkan Allah, dan secara rinci beriman kepada setiap kitab yang diturunkan Allah secara khusus nama-namanya, kepada nama-nama kitab itu, yaitu mempercayai, mengimani nama-nama kitab suci yang Allah sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Apa saja kitab suci yang diketahui namanya? Walaupun ada kitab-kitab suci yang lain yang kita tidak tahu namanya, yang ditunjukkan Allah kepada umat-umat berlalu, karena setiap umat Allah telah menuntut Rasul dan memberikan kitab suci untuk mereka. Tetapi yang kita ketahui ada berapa? Yaitu seperti kitab Zabur diturun kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan dua suhuf, suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada orang mengingkari tidak ada namanya kitab suci Taurat, atau mengingkari tidak ada nama suci namanya Injil, maka orang ini telah mengingkari apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Berarti dia telah kufur dengan, walaupun dia mengucapkan syahadat, dia tidak percaya dengan Allah, dengan kitab-kitab suci yang sebelumnya, karena mengingkari satu kitab suci sama mengingkari semuanya. Sebenarnya mengingkari seorang rasul sama mengingkari semua para rasul. Lalu bagaimana keimanan kita kepada kitab suci yang berlalu dengan bedanya keimanan kita kepada Al-Quran? Iman kita kepada kitab suci yang lalu, kita beriman secara ijmali namanya, secara global, yaitu kita yakin, beriman, percaya Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Musa. Allah telah menurunkan kitab Taurat, Zabur kepada Nabi Daud. Dan Allah telah beri suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Itu kita yakini. Tapi kita tidak wajib mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci itu. Beda dengan Al-Quran, kita beriman secara rinci. Maksudnya apa? Kita meyakini kebenaran Al-Quran. Ya, banyak lagi hal-hal yang berhubungan seperti Al-Quran adalah diturunkan kepada semua umat manusia, Al-Quran terjaga sampai hari kiamat, ya. Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, itu harus diyakini. Karena ada orang yang mulai mencoba-coba menimbulkan keraguan-keraguan di tengah kaum muslimin mengatakan Al-Quran itu bukan berbahasa Arab, segala macamnya. Kemudian kita wajib mengamalkan semua isi Al-Quran. Adapun kita-kita melalui kita tidak wah. Nah ini yang kita bahas yang ketiga. Yang keberapa ini? Ketiga ke empat? Ketiga, bahwa Al-Quran telah menghapus semua kitab-kitab suci yang lalunya, hukumnya tidak berlaku lagi. Menasakh kitab-kitab suci yang berlalu. Kemudian poin berikutnya keberapa? Bahwa semua kitab suci selain Al-Quran tidak ada yang asli pada hari ini. Telah dirubah-rubah oleh pengikutnya. Jadi Taurat yang ada hari ini, Injil yang ada hari ini asli atau bukan? Tidak asli. Karena telah dirubah-rubah oleh pemeluknya. Dimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yaktubuna al-kitab bi-aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi la yashru bi thamanin qalila. Mereka katakan, nulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini adalah dari sisi Allah. Yuharifuna kalimat mawadhi'ihim. Mereka telah merubah-rubah perkataan Allah itu dari tempatnya benarnya. Baik. Tadi yang keempat apa? Meyakini ya, tidak ada kitab-kitab selain Al-Quran yang pada hari ini berada dalam bentuk yang aslinya. Kemudian yang keberapa? Meyakini bahwa Al-Quran adalah untuk semua umat dan terpelihara keasliannya sampai hari kiamat. Nah ini yang iman kita tafsili dengan Al-Quran itu. Dan tidak satupun hukumnya akan bisa dirubah-rubah. Maka yang wajib kita amalkan kitab yang mana? Al-Quran. Beramal dengan kitab yang diturunkan kepada kita atau kepada setiap umat, maka kita wajib mengamalkan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin juga meringkas hal ini dalam kitab beliau Nubdzatul Aqidah atau Aqidah Islamiyah, secara ringkas permasalahan ini. Beriman dengan nama-nama kitab suci Allah. Terus berikutnya, apa hikmah dari itu semua? Pertama, Allah itu Maha Alimun dan Maha Hakim. Allah Maha berilmu dan Maha bijaksana. Sehingga Allah telah menurunkan kepada setiap umat syariat-syariat yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi, melihat keluasan ilmu Allah dan tingginya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tidak hanya sekedar menciptakan dan memberi rezeki buat mereka, tetapi juga memberikan pedoman hidup untuk mereka. Agar mereka hidup dengan baik, aman, tentram, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Maka Allah beri mereka pedoman. Pada setiap umat Allah telah mengirimkan pedoman hidup mereka. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan Al-Quran yang mulia. Barang siapa ingin bahagia, tidak ada kamus, tidak ada hukum, tidak ada pandangan, tidak ada pedoman hidup yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan, kedamaian, keadilan, kesejahteraan selain daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran Karim. Mana di awal surat Al-A'raf Allah katakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan kalian ikuti tuntunan-tuntunan pedoman-pedoman yang lainnya. Baik, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga apa? Jadi pertama kita katakan apa? Luasnya ilmu Allah, tingginya hikmah Allah, sehingga Allah waja'alna likulli waja'alna syiratan minhaja. Allah telah menurunkan kepada setiap umat itu syariat yang cocok buat mereka. Kemudian kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pedoman kepada kita. Menimbulkan rasa kekaguman dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa pedoman. Bersyukur sekali kita dijadikan lagi sebagai umatul Quran. Kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna, kitab yang terjaga keasliannya. Luar biasa keistimewaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur ya, agar tahu besarnya nikmat ini. Lihat orang-orang yang berdoman kepada selain wahyu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidup mereka dirundung permasalahan, dirundung oleh berbagai bentuk kekeliruan, kesalahan, kekacauan dan seterusnya. Sepanjang apa seseorang itu menerapkan ajaran Al-Quran pada dirinya, sepanjang itu pula dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam dirinya. Begitu pula dalam keluarga, begitu pula dalam masyarakat, begitu pula dalam bangsa dan negara. Semakin banyak hukum-hukum Allah yang diterapkan, semakin dibuka oleh Allah semua keberkahan, kedamaian, ketenangan. Maka lihat negara-negara yang dekat dengan hukum Allah, dengan agama Allah, Allah berikan kesejahteraan yang luar biasa kepada mereka, ketenangan yang luar biasa kepada mereka, persatuan mereka terjaga. Allah sudah menjanjikan, walau anna ahlul qura aman wattaqau lafatahna 'alim barakati minas sama'i wal ardh walakin kadzub akhadhum makan yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman bertaubat kepada Allah, Allah akan buka keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, lalu Allah timpakan sebagai balasan perbuatan mereka apa yang telah mereka lakukan itu. Wa'ada Allah alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati layastakhlifannahum kama istakhlafal ladziina min qablihim. Layastakhlifannahum kama istakhlafal ladziina min qablihim. Allah menjanji kepada orang-orang yang beriman dan saleh, Allah akan jadikan mereka orang-orang yang menguasai, memimpin di muka bumi Allah ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka sebagai pemimpin dan penguasa. Walimakin dalam dinaul muladi irtadalahum, Allah akan teguhkan agama yang telah terhadap untuk mereka. Walibadilan mimbadi kaufim amna, Allah akan ganti rasa cemas takut mereka menjadi rasa aman, tenteram, sentosa. Rasa takut ini bukan rasa takut dari musuh saja, rasa takut kemiskinan, rasa takut ya, hidup bagaimana ke depan, kekhawatiran-kekhawatiran itu bagian dari sebuah bentuk penderitaan dalam jiwa kita. Maka oleh sebab itu penghuni surga itu dihilangkan dari mereka rasa kekhawatiran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, tidak ada pada diri mereka itu rasa sedih. Nah, itu ringkasan ya. Kita akan melihat penjelasan Syekh dalam kitabnya ini, itu ringkasan secara ringkas pertama yang kita bahas. Baik, kata Syekh di sini, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah merupakan salah satu pondasi keimanan dan rukun iman. Bagaimana beriman dengannya? At-tasdiqul jazim, benar-benar meyakini bahwa kitab suci itu adalah datang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia adalah kalamullah, ini kita katakan tadi. Di dalam terdapat petunjuk, cahaya, wal kifayah, kelengkapan bagi orang yang turun kepada mereka kitab suci tersebut. Kemudian nu'minu bima samallahu wa hiyal Qur'an. Kemudian tadi yang kedua, kita beriman dengan nama-nama kitab suci secara ya, namanya yang rinci ya, yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Kemudian seperti tahu Al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur, Suhuf Ibrahim, wa bima lam yusami minha, dan apa yang belum dinamakan oleh yang tidak disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innallaha lillahi kutuban la ya'lamuha illa hu. Allah telah menurunkan kita kitab suci yang lain tapi tidak tahu nama dan bagaimana kisahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan beriman para nabi juga begitu. Kita yang tahu nama-nama Nabi itu hanya sekitar, atau Rasul itu sekitar berapa? 25 orang. Tapi lebih dari itu jumlah Rasul dan Nabi itu. Nah, nanti akan kita bahas setelah pembahasan beriman pada kitab. Wa inzal kitab min rahmatillah bi ibadi. Nah, ini tadi di antara hikmahnya. Turunnya Allah menurunkan kitab suci itu sebagai rahmat Allah kepada manusia. Karena manusia butuh kepada tuntunan ini. Karena akal manusia terbatas kemampuannya, tidak akan mampu secara rinci mengetahui hal-hal yang manfaat dan mudarat. Secara global mungkin dia tahu mana yang bermanfaat dan mudarat, tapi rinciannya enggak tahu. Karena di sini ada perbincangan oleh Ahlul Kalam dan para kelompok-kelompok yang lain, apakah iman itu bisa, kebenaran itu bisa dicari dengan akal semata atau bukan. Sebagian kebenaran itu bisa dijangkau dengan akal tanpa wahyu, tapi hal-hal yang ijmali saja. Umpamanya orang-orang musyrikin, orang-orang di masa jahiliyah, ada yang tidak berbuat syirik, tapi karena mereka tidak mau minum khamar, tidak mau berzina, tidak mau membunuh, memang berdasarkan akal, tapi itu hanya secara apa namanya, ijmali, secara global saja. Tapi rincian mereka tidak mampu. Ada memang sebagian dari urusan-urusan yang bisa dijangkau dengan akal. Tapi beriman dengan hal yang gaib, ini sama sekali tidak akan mungkin melalui akal. Akal tidak bisa mengetahui tentang malaikat, tentang jin, tentang apa, semacam, enggak bisa. Hari akhirat, enggak tahu. Hikmah-hikmah dari baik faedah-faedah yang ada, musibah, semacam, akal tidak mampu, hanya itu melalui wahyu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akal itu memiliki keterbatasan dan mudah dipengaruhi. Itu kelemahan akal. Akal itu seperti panca indera kita yang lainnya, mempunyai keterbatasan. Dan yang kedua, berbeda-beda antara satu dengan yang lain kecerdasannya. Oleh sebab itu Allah tidak menegakkan hujah melalui akal, tapi akal bagian dari syarat untuk memahami hujah yang diturunkan Allah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Allah katakan dalam firman-Nya, Allah tidak akan mengadzab seorang pun dari umat manusia sampai Allah menurunkan, mengutus seorang rasul, hanya dengan wahyu tegak. Walaupun dengan akal, secara akal mungkin syirik itu adalah hal yang jelek secara akal, akal yang sehat. Tapi menurut orang lain, ya dia memandang ini tidak syirik, meminta-minta ke kuburan, ke lain Allah, menurut mereka tidak syirik lainnya. Maka akal tadi memiliki berapa sisi kelemahan. Pertama, akal itu memiliki keterbatasan. Yang kedua, akal manusia itu apa? Berbeda-beda tingkat kecerdasannya. Lalu akal siapa yang bisa diambil? Contoh, di dalam masalah agama ini, dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Qulabiyah, ada Maturidiyah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, ada Khawarij. Mereka punya akal enggak? Kenapa mereka berbeda? Kalau seandainya akal sebagai standar, tentu tidak akan berbeda-beda mereka. Maka kalau sebut ketika kita berbeda pendapat, Allah tidak menyuruh kita kembali kepada akal, tapi kembali kepada Al-Quran dan yang ketiga, akal itu mudah dipengaruhi oleh syahwat dan syubhat. Oleh syahwat dan syubhat, dia punya ta'assur namanya, dapat dipengaruhi. Makanya menurut akal orang-orang yang LGBT, perbuatan mereka itu masuk akal. Menurut orang yang mau suka narkoba, ekstasi semacam itu, menurut mereka, akal mereka tidak bermasalah itu. Karena akal itu dipengaruhi oleh apa? Syahwat dan syubhat. Ini tiga sisi apa? Kelemahan akal. Kalau manusia diserahkan ke akal, kenapa orang yang paling, tentulah orang yang paling cerdas dia kemanji orang paling beriman, tapi lihat sebagian negara yang termaju saja, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah matahari. Kenapa? Kalau cerdas, kenapa dia menyembah sapi, menyembah matahari dia? Karena akal dipengaruhi oleh apa? Nah, syahwat, syubhat dan budaya ya ta'asarun. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fitrah itu bisa dipengaruhi oleh pengaruh budaya nenek moyang. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw madisani. Kedua orang tuanya yang menyebabkan anaknya memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka seorang hidup di tengah masyarakat berbudaya syirik, dia memandang perbuatan-perbuatan syirik itu bukan satu hal yang masuk akal. Membuang kepala kerbau ke dalam lembah, yang membuang apa namanya buah-buahan yang dibuat sebagai gunung itu dilempar ke dalam lautan, ke dalam sungai, lalu rebut-rebut lagi ngambilnya, dianggap sebagai berkah. Menurut akal itu, orang yang sudah terpengaruh oleh budaya itu tidak bermasalah. Nah, baik. Kemudian kata beliau, walaupun akal itu bisa juga membedakan antara yang baik dan buruk secara global. Yang pemanya ini api, ini air, bisa beda enggak sama akal? Beda, makanya orang enggak mau masuk api kan? Gitu. Ada memang perkara-perkara yang memang eksak yang bisa dilihat oleh panca indera, kadang-kadang akal yang bisa. Gitu. Ini pedas, ini makanan pedas, makanan enggak pedas gitu. Bisa dibedakan oleh mereka mana yang mudarat secara umum bisa, secara global saja, tapi rincian enggak bisa. Kemudian makanya oleh sebab itu akal manusia itu kata Syekh taqlibu alaihi syahwat. Nah, dipengaruhi oleh hawa nafsu. Taqlibu bil aghrad wal ahwa. Ada tujuan-tujuan yang lain, keinginan-keinginan. Falau wukilat basyariyah ila uqulia qasira la dallat wa tahat. Seandainya manusia dibiarkan kepada akal mereka sendiri, tentu mereka akan bingung dan sesat dan menyesatkan. Menurut akal iblis perbuatannya dia baik itu. Ya kan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa engkau enggak mau sujud iblis kepada Adam? Tanya, aku ini ciptakan dari api. Ya. Dan dia engkau ciptakan dari tanah. Menurut logika iblis, api lebih baik daripada tanah, logikanya dia. Nah. Jadi, tadi sudah ingat berapa kondisi akal itu, kenapa akal tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran tapi adalah alat untuk memahami kebenaran, karena kebenaran tidak satu pun bertentangan dengan akal. Masuk akal semua itu. Kalau ada orang mengatakan ini enggak masuk akal, masuk akal. Berapa hal tadi? Tiga ya. Maka himmah Allah dan rahmatnya Allah ya menuntut diturunnya kitab suci atas hamba-hamba yang dipilih Allah daripada Rasulnya untuk menjalankan kepada manusia apa yang ya ditunjukkan oleh kitab tersebut, kebenaran-kebenaran yang ada dalamnya, dari hukum-hukum yang adil, wasiat-wasiat yang bermanfaat, perintah-perintah dan larang-larangan yang menjamin untuk kebahagiaan manusia, keselamatan manusia dunia dan akhirat. Maka Al-Quran itu turun dari Allah SWT yang maha tahu, alimun. Jadi mana yang bermanfaat buat kita, mana yang tidak, Allah lebih tahu daripada kita. Ya, dan hal-hal perintah-perintah itu penuh dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Mungkin menurut akal, jika diterapkan hukum kisos, menurut akal orang yang tidak beriman, menurut akal orang yang tidak paham, dianggap ini hukum kejam, hukum rimba, hukum bengis, sadis. Tetapi ketika telah diterapkan, direnungkan dengan ilmu, rupanya ini adalah hukum yang sangat adil. Gitu. Ambil sistem apa saja dalam Islam. Pemanya sistem pernikahan. Luar biasa dalam Islam itu. Ada aturan yang begitu detail. Yang tidak ada dalam aturan agama dan aturan undang-undang manapun saja. Sangat detail sekali. Siapa yang boleh menikahkan, siapa yang boleh dinikahi, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana kalau seandainya tadi masalah, bagaimana perpisahan di antara suami istri, itu diatur sedetail-detail sampai mati diatur. Manusia sejak lahir diceritakan bagaimana proses sampai mereka mati, bagaimana sampai mereka setelah mati diceritakan bagaimana perjalanan hidup manusia ini. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa benarnya risalah Rasulullah SAW. Gak ada orang secerdas-cerdas apapun gak akan mungkin dia mencari, mampu berkhayal setinggi itu. Secerdas apapun orang, ini menunjukkan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Tidak ada aturan ibadah yang selengkap, yang sebaik, ya, ada dalam Islam. Tidak saklak. Kalau kamu musafir, salat yang 4 rakaat boleh dikasar jadi 2. Tidak ada air, kamu boleh bertayamum. Subhan. Semuanya ada solusi. Begitu indahnya hukum-hukum diturunkan Allah. Kompleks, adil, lengkap, ya, cocok untuk di setiap tempat dan zaman, untuk orang mana saja, kapan saja, di mana saja. Kemudian qala Allah Ta'ala, ketika Allah telah menurunkan Adam ke bumi ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Adam? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, nanti akan datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah, setelah Adam diturunkan ke bumi. Barang siapa yang mau mengikut petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan ada rasa khawatir atas mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih. Subhanallah. Coba lihat. Ini yang kita katakan tadi, bahwa kunci kebahagiaan itu adalah mengikuti petunjuk Allah. Orang yang mau mengikuti petunjuk Allah, apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa ada kekhawatiran, kecemasan dalam diri mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih. Allah katakan kepada anak cucu Adam, aku akan turun kepada kalian nanti petunjuk. Siapa mengikuti petunjuk tersebut, ya, maka tiada rasa khawatir atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih. Kita kan memang kena jauhnya ilmu kita dari agama kita. Maka kita selalu hidup kita keluh kesah. Ya. Punya nikmat enggak dapat nikmat, dua-duanya keluh kesah aja. Ya kan? Kalau dapat nikmat, keluh kesahnya apa? Takut dicuri orang. Ya kan? Ya. Bukan takut dicuri aja, mikirin 10 keliling ini mau dikemanain nih uang sebanyak ini. Ya kan? Gak punya duit, tambah lagi kalau kesannya. Baik, juga firman Allah SWT dalam yang lain, yang masih dalam surah Al-A'raf, tadi surah Al-Baqarah ayat 38, surah Al-A'raf ayat 35. Wa qala ya bani adama imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqusuna 'alaikum ayati. Wahai anak cucu Adam, yang akan datang kepada kalian rasul-rasul dari kolongan kalian sendiri, yang akan menceritakan kepada kalian tentang ayat-ayatku, mengkisahkan, menceritakan kepada kalian tentang ayat-ayatku. Famanittaqawa aslaha, orang yang bertakwa dan mau berbuat baik, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir, tak rasa takut atas mereka, mereka tidak pernah bersedih. Orang yang mau mengikuti petunjuk Rasul. Ini kunci kebahagiaan yang tadi kita katakan. Kemudian saya menyebutkan, ya, ada beberapa tingkatan bentuk kekufuran orang dengan Al-Quran atau dengan kitab-kitab suci Allah itu. Ya, atau belum bagi di sini tingkat keimanan orang dengan kitab-kitab suci Allah. Ada yang benar-benar beriman, beriman dengan semua kitab suci Allah, ya, kemudian mengamalkan kitab yang turun kepada mereka secara sempurna, mereka adalah orang-orang beriman. Gitu, yang Allah sebutkan tadi surah Al-Baqarah yang kita sebutkan, ya. Di akhirnya 285. Amana rasul ma unzila ilmu rabbihul mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu orang beriman dengan semua kitab suci dan semua rasul. Nah, inilah keadilan umat Islam itu. Umat Islam tidak beriman dengan sebagian kitab suci Allah. Karena mereka yakin semuanya Allah menurunkan. Umat Islam tidak hanya membagi-bagi iman kepada rasul, tidak hanya kepada Musa saja atau kepada Isa saja, tapi beriman semua rasul. Beda dengan umat yang lain. Mereka hanya beriman kepada nabi yang diangkat daripada jenis atau dari kelompok mereka, seperti Bani Israel. Ketika diutus dari Bani Ismail, mereka enggak mau beriman. Kemudian tingkatan kedua, ada yang beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan bagian yang lainnya. Nah, ini antara kitab, kitab-kitab suci yang turunkan Allah. Contohnya apa? Orang Yahudi beriman dengan Taurat, enggak mau beriman dengan Injil. Orang Nasrani beriman dengan Taurat dan Injil, enggak mau beriman dengan Al-Qur'an. Ini beriman sebagai kitab Allah dan tidak beriman dengan selainnya dan sebagian yang lainnya. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan dalam kitabnya, "Nu'minu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahu." Kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, "Kami beriman hanya apa yang turun kepada kami saja." Dan mereka kafur dengan apa yang turunkan setelah kitab-kitab suci itu. Apa yang setelah mereka. Bahkan itu kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya. Membenarkan apa yang dibenarkan dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka itu, sudah dijelaskan akan datang seorang Rasul setelah Nabi kalian, dan kalian wajib beriman. Nah ini yang dibenarkan Al-Quran itu. Telah terbukti membuktikan kebenaran isi kitab mereka yang menceritakan akan adanya Nabi dan akan adanya kitab yang setelah kitab mereka itu dan setelah Nabi mereka, dan mereka jika beriman saat itu Nabi diturunkan kitab suci tersebut, mereka wajib beriman. Musaddiqul lima ma'ahu, membenarkan apa yang kitab suci yang ada pada mereka itu. Baik, bal ha'ula'i minuna bi'adi kitabihim wa yakfuruna bi'adihi. Bahkan mereka beriman dengan sebagian kitab mereka dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Jangankan dengan antara kitab suci, antara kitab Injil itu sendiri mereka bagi-bagi iman. Ada yang mereka ambil ajaran, ada yang mereka tinggalkan. Yu'minuna bi ba'dil kutub wa yakfuruna bi ba'd. Nah, kata Allah, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan bagian lain? Fama jazaa'u may yafalu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kalian hanya beriman dengan sebagian isi kitab kalian itu dan kufur dengan isi yang lainnya? Tiadalah balasan bagi orang melakukan hal itu di antara kalian kecuali ada kerugian di dunia. Kehancuran, khizyun, kerugian, kehinaan waktu hidup di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan, akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat keras. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragukan lagi, kata Syekh, beriman dengan sebagian kitab atau sebagian kutub, sebagian isi kitab yang diturunkan satu kitab ataupun antara kitab-kitab suci lainnya adalah kufur dengan semuanya. Ya, tidak memilah-milih isi Al-Qur'an itu. Kita wajib mengamalkan semuanya. Lian al-iman labudda an yakuna mu'talifan jami'an. Karena iman dengan kitab-kitab suci Allah itu harus kompleks. Ya. Tidak dibeda-bedakan, tidak membagi-bagi. Ya. Allah telah mencela orang-orang yang membeda-bedakan dan berselisih tentang kitab sucinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa innal ladzina ikhtalafu fi kitabi la fi syiqaqin ba'id." Sungguhnya orang-orang berselisih tentang kitab-kitab Allah, kitab suci Allah tentang Al-Qur'an, sungguh mereka itu berada dalam syiqaqin ba'id. Ya. Perpecah belahan yang begitu dah. Sebab kufurnya orang kufur yang kitab adalah, atau kufur yang sebagainya adalah, yaitu sebabnya satu, kata Syekh, yaitu mengikuti hawa nafsunya dan prasangkaan yang dusta. Dan mereka mengira bahwa mereka punya akal, bahwa mereka punya ra'yi, punya pandangan, punya kias, ya, dan lainnya. Dan mereka menamakan diri mereka sebagai hukama wal falasifa. Ini antara orang yang berbuat seperti ini, orang-orang filsafat umumnya mendahulukan akal di atas wahyu. Dan karena inilah setelah buku filsafat diterjemahkan di masa Ma'mun, ya, ini yang berpengaruh timbulnya aliran ahlul kalam dalam Islam. Makanya hari-hari ini banyak aliran-aliran seperti liberalisme, sekularisme dan lainnya itu mereka mendahulukan akal di atas Al-Qur'an. Atau mendulukan budaya bagi orang-orang yang lain, kelompok yang lain. Jadi mereka hukum ke Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan akal mereka, menurut mereka itu tidak perlu diikuti, tidak perlu diambil, bahkan perlu ditakwil. Dan kelompok lain adalah berhujah dengan budaya. Bagi mereka, ajaran Al-Quran yang sesuai dengan budaya masyarakatnya itu tidak bisa diterapkan. Ada lagi kelompok dalam Islam itu mengadikan hujah yang utama adalah mimpi, perkataan gurunya, mengalahkan kata-kata Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau perkataan imam mereka seperti orang Syiah Rafidhah itu lebih tinggi bagi mereka daripada Al-Quran. Atau ada lagi dengan sebut sekarang kaum yaitu Aqlaniyin Al-Asriyun, atau disebut dengan sekularisme juga, mengukur kebenaran Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah yang dihasilkan oleh orang kafir. Jadi mereka kadang-kadang belum yakin dengan kebenaran ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sebelum ada penemuan ilmiah. Sampai mereka mengatakan juga mengolok-olok tentang hadis lalat, tahu antum? Ya, dulu mereka mengolok-olok hadis lalat ketika dikatakan masa lalat masuk minum masih dicelupin. Itu ada dua kesalahan kata mereka. Pertama, zalim kepada lalat tadi jadi mati, kemudian menambah kotor minuman. Karena kata Rasulullah apa? Apabila lalat masuk ke dalam minum salam karim, maka kenapa? Karena salah satu sayapnya ada racun, di lainnya ada nakal. Setelah dibuktikan oleh orang-orang kafir, terdapat memang salah satu sayapnya itu sayap lalat itu mengandung obat dan satu lagi membawa penyakit. Tapi ada orang yang tidak percaya sebelum ada penelitian ini. Dia mengukur kebenaran itu kalau sudah dibukti secara ilmiah. Itu banyak orang seperti itu. Nah, ini tidak beriman dengan yang gaib namanya dia. Sampai ada pembuktian ilmiah baru percaya dia. Makan dengan tangan secara langsung, berbagai hal lah. Seperti mulanya Rasulullah SAW melarang kita duduk di antara dua, ini yang gelap ini cahaya, di antara dua cahaya bayangan. Ya, tidak boleh kan? Posisi tidur, posisi duduk, kan diatur dalam Islam semua. Ada orang yang mengajak-ajak. Seperti di antara orang-orang yang mengajak jenggot. Kemarin ada seorang kiai yang sangat dielu-elukan oleh sebagian kelompok mengatakan orang yang semakin panjang jenggotnya dia semakin goblok. Hari-hari ini bersebar pula di media sosial, justru setelah diteliti jenggot itu punya apa? Enzim-enzim yang dapat anti terhadap kanker. Apakah kita menunggu pernyataan-pernyataan orang kafir begitu? Enggak perlu. Kita yakin semua yang diturunkan Allah, yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW itu benar. Tahu atau tidak tahu kita. Nah, ini bentuknya ikhwan. Ya, orang-orang yang berimannya tidak sempurna kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagi mereka kalau tidak masuk akal, ini enggak bisa diterima. Seperti orang-orang liberal yang mengkritik masalah warisan atau masalah poligami, mereka mengatakan wanita juga boleh poliandri, atau mengatakan bahwa bagian warisan dalam Islam itu menzalimi para, tidak adil terhadap para wanita dan seterusnya. Ya. Sampai mengatakan bahwa wanita juga berhak menjadi imam salat segala macam. Itu lihat, coba lihat. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana orang ini mendahulukan akalnya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contohnya tentang masalah ini. Ya. Baik. Dan mereka bangga dengan budaya mereka atau dengan hasil penelitian mereka. Ini yang ketika Allah kisahkan dalam firman-Nya dalam surat Ghafir ayat 83, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Ketika rasul-rasul mereka datang kepada mereka membawa keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka membanggakan ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka. Kalau budaya ya jelas firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan mereka ikuti apa yang turunkan Allah kepada rasulnya, ya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ya, ikuti apa yang turunkan Allah kepada kalian dari Rabb kalian, mereka menjawab kami hanya ingin mengikuti budaya-budaya yang telah kami warisi dari nenek moyang kami. Sekalipun yang mereka itu tidak dapat petunjuk dan tidak punya akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kan begitu. Mulai dari mengejek gamis dan segala macamnya. Apa hubungannya ini? Baik. Kemudian, sebagian duat kita juga terprovokasi dengan sikap-sikap mereka itu. membahas pula masalah sorban, masalah ini hal-hal yang tidak penting ya ikhwan. Ya. Jangan terprovokasi dengan omong-omong mereka. Taib. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Kemudian mereka dibalasi, diliputi oleh azab atau iqab dari Allah gara-gara mereka mengolok-olok hukum Allah. Kan dia olok-olok mereka. Mengolok-olok hukum hudud seperti potong kisas, rajam atau potong tangan, menganggap itu sebagai hukum rima, hukum yang tidak berperi kemanusiaan, banyak-banyak omong mereka macam-macam. Tapi toh nyata hukum-hukum mereka tidak pernah menemukan solusi, tidak bawa solusi untuk apa yang ada di tengah bumi Allah ini. Tidak pernah menemukan solusi mereka. Hanya solusinya hanya pada syariat Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia semua. Allah tahu apa aturan cocok buat mereka. Manusia ini di mana tahu yang buat aturan buat diri mereka sendiri. Ilmu mereka kurang, akal mereka juga banyak pengaruh dan juga kebodohan yang luar biasa pada diri mereka sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini dan manusia. Segala macam sifat dan tingkah laku mereka, Allah lebih tahu bagaimana mengatur mereka. Taib. Adapun mengikut Rasul, sesungguhnya mereka beriman dengan segala kitab yang disuruh Allah. Adapun pengikut Rasul, orang-orang benar-benar beriman dengan Rasulullah SAW, ya, dan setiap Rasul, mereka akan mengikuti setiap yang diturunkan Allah, kitab yang diturunkan Allah, dan mereka tidak membeda-bedakannya. Lalu beliau menjelaskan di sini yang tadi kita jelaskan, beriman dengan kitab-kitab yang berlalu, sebenarnya kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran, itu secara mujmal, secara global. Bagaimana? Yaitu dengan meyakini dengan hati kita, mengakui dengan lisan kita, beriman ya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada umat yang berlalu, di antaranya ada yang kita ketahui namanya seperti Taurat, Zabur, Injil. Kita yakin itu. Tapi tadi kita tambah penjelasan kita bahwa tidak satu pun dari kitab itu yang ada pada hari ini merupakan kitab yang asli. Jadi apalagi tambah tadi kita katakan bahwa Al-Qur'an telah menasakh, menghapus hukum-hukum kitab tersebut, yang berlaku hanyalah hukum Al-Qur'an. Baik. Adapun beriman dengan Al-Qur'an kita perlu harus dengan terinci. Nah, ini tadi kita sebutkan. Ya. Background mengakui dengan hati, dengan lisan, mengikuti apa yang ada di dalamnya, ya, menjadikan dia sebagai sumber hukum dalam segala hal, baik hal perkara yang kecil maupun yang besar, beriman dengan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bahwa dia bukan makhluk, ya, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Nah, persoalan Al-Qur'an bukan makhluk ini terjadi sebuah fitnah yang dahsyat di tengah umat ini di masa Imam Ahmad. Ini karena dengan fitnatul khalqil Quran, di mana orang-orang Mu'tazila, di mana orang-orang Ahlul Kalam berjuang mempengaruhi penguasa saat itu untuk mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran ini sesuatu, kata mereka. Setiap sesuatu adalah makhluk. Al-Quran ini kalam Allah. Maka oleh sebab itu jika Al-Quran ini adalah perkataan makhluk, ya, akhirnya penyimpang-penyimpang lain lahir. Kalau dia berkata makhluk, tentu berhak untuk diamandemening sama macam. Tentu tidak perlu dimuliakan. Oleh sebab itu banyak terjadi dengan masyarakat paham-paham yang alih-alih yang aneh-aneh. Ya, ada sebagian pondok, kita tidak sebutkan namanya ya, yang sempat bahwa booming juga pondok ini. Itu tidak menghargai Al-Quran, menaruh seperti santrinya menaruh pakaian dalam mereka dan Al-Quran. Bahkan di sebagian universitas terjadi adanya sebagian dosen yang menginjak Al-Quran. Ini efek dari pemahaman dari situ, turunan dari bid'ah, kesesatan dari masalah itu. Makanya Imam Ahmad berjuang, ya, banyak ulama saat itu yang disiksa, ada yang dibunuh, termasuk Imam Ahmad, termasuk yang disiksa. Mempertahan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Baik. Kemudian di antara hikmah Allah adalah Allah telah menurunkan kita kitab suci sebelum Al-Quran ini dengan waktu tertentu saja. Ya, kemudian Allah menyerahkan untuk menjaga kitab suci mereka itu kepada umatnya. Ya. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Allah menjamin keaslian. Tapi kitab-kitab yang berlalu itu diserahkan penjagaannya oleh Allah kepada umat yang diturunkan kepada mereka sendiri. Yang Allah sebutkan surah Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna Taurat fiha hudan wa nur. Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, kata Allah. Yahkum bihan nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang para nabi menjalankan hukumnya dan orang-orang yang telah masuk Islam, lilladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi, wa rabbani wal ahbar, dan orang-orang para rabbaniun ini adalah daripada apa namanya? Ahli-ahli ibadah mereka, dan ahbar, ulama-ulama Yahudi, bimastufidu min kitabillah, di mana mereka disuruh untuk menjaga kitab Allah tersebut. Ya, wa kanu alaihi syuhada, mereka sebagai saksi di atas kitab Allah tersebut. Adapun Al-Qur'anul Karim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini untuk setiap umat, ya, untuk apa namanya? Setelah diutusnya Rasulullah SAW kepada setiap bangsa dan jenis manusia, ya, setiap kabilah, setiap suku, ya, dan pada setiap umat, setiap negara, setiap wilayah, sampai hari kiamat dia akan jaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sungguhnya kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah menjaganya. Di sini mulai juga ada orang-orang yang telah memulai mengatakan Al-Qur'an telah dirubah oleh para sahabat sebagai keyakinan orang Syiah Rafidhah. Bahkan Ali radhiyallahu anhu, barang siapa mengingkari satu huruf saja Al-Qur'an, mengatakan Ali radhiyallahu mengatakan sebut dia telah kafir. Jangankan ingkari berapa kalimat, satu huruf saja. Tapi orang Syiah Rafidhah mengatakan Al-Qur'an yang ada pada hari ini di tangan kita tidaklah asli. Dan kita sudah pernah menjelaskan mengenai kronologi pembukuan dan pengumpulan Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW, di masa Abu Bakar, dan di masa Utsman Affan radhiyallahu anhu. Di masa Rasulullah SAW, Al-Qur'an secara umum telah terkumpul karena Rasulullah mempunyai pencatat-pencatat wahyu. Kemudian Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, ini ayat ini ditaruh di tempat ini ayat ini ditaruh di tempat ini. Tersusun sesuai dengan aturan yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada Jibril. Jibril memasukkan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memintakan para penulis wahyu untuk menaruh ayat itu di mana disuruh oleh Jibril. Kemudian setelah dicetak oleh para penulis wahyu, Al-Quran-Quran yang tercatat itu dikumpul di rumah Rasulullah SAW di sebuah ruangan. Nah, kemudian para penulis wahyu pun mempunyai catatan-catatan tersendiri untuk mereka menulis, dari setelah menulis untuk Rasulullah SAW, mereka juga menulis masing-masing. Dan itu yang disebut dengan Mushaf Ali, Mushaf Utsman, Mushaf Abu Bakar, bukan Al-Quran. Beda, bukan disebut Al-Quran Umar, Al-Quran Abu Bakar, enggak ada. Yang ada Mushaf, Mushaf itu maksudnya catatan mereka masing-masing Al-Quran, tapi isinya Al-Quran, itu bendelnya itu. Yang dibakar di masa Utsman itu adalah itu Mushaf yang catatan-catatan masing-masing sahabat tadi. Bukan Al-Quran secara mutlak dibakar lalu ditulis baru, enggak. Setelah terkumpul mushaf-mushaf yang ditulis masa Rasulullah SAW itu, masih bercampur ayat-ayat yang mansukh, masih terdapat ayat-ayat yang sudah tidak berlaku lagi hukumnya atau bacaannya. Ada juga penambahan-penambahan penafsiran logawiyah atau lainnya dari catatan-catatan para sahabat itu. Nah, itu yang dibakar oleh di masa Utsman, bukan Al-Quran. Makanya ketika perang Musailamah Al-Kadzab, ya, banyaknya syahid di situ para penghafal-hafal Al-Qur'an, Abu Bakar memberikan masuk kepada Umar untuk menulis Al-Qur'an di hadapan para hafal-hafal yang masih tersisa. Masih banyak mereka. Maka ini untuk mengantisipasi agar Al-Qur'an itu benar-benar terjaga. Tentu ini adalah wahyu dari Allah. Salah satu bentuk Allah menjaga Al-Qur'an. Maka diambillah apa yang di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Umar dan menunggu para sahabat yang hafal Al-Qur'an untuk mencocokkan apa yang dihafal dengan apa yang ditulis. Termasuk mushaf-mushaf sahabat pun dibandingkan. Ditulis dalam masa Abu Bakar itu, yaitu Al-Quran yang dilaporkan, yang di-store oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW di akhir hidupnya, Ramadan terakhir, mengulang Al-Quran itu dua kali kepada Jibril. Nah, sahabat yang mendengar ini, yang menerima langsung, bukan hanya, kan setelah Rasulullah menghafal Al-Quran dua kali dengan Jibril ini, kan diberikan kepada sahabat. Nah, tidak semua sahabat juga yang dapat langsung menerima yang terakhir. Ada antara mereka yang tidak dapat bacaan yang ini. Justru ada yang mansuh bacaannya atau hukumnya. Nah, ini yang namanya ardul akhir. yang dua kali di bulan Ramadan terakhir itu ditulis oleh dibacakan oleh Rasulullah kepada Jibril. Nah, sahabat yang langsung menerima dari Rasulullah SAW, bukan melalui sahabat yang lain, dialah menjadi saksi waktu penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Al-Quran ditulis melalui hafalan para sahabat dan melalui catatan yang telah ditulis di masa Rasulullah, ditambah lagi dengan catatan-catatan sahabat. Maka terakhir ayat, ya, sahabat hafal, tapi belum ketemu tulisannya yang persis ditulis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dalam surah At-Taubah ini. Sampai ketemu apa bentuk tulisannya, begitu. Nah, ditemui oleh seorang sahabat di rumah adik tulisannya, ya. Karena bukan satu orang saja, harus berapa tulisan, harus berapa, ada syahid minimal, ya. Bahwa yang ditulis di masa Rasulullah SAW ini juga ada yang menulis seperti itu di dalam catatan, dan itu yang ditulis. Itulah yang dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq anhu dengan persaksian sahabat semuanya yang hafal Al-Quran, termasuk Ali radhiyallahu anhu memuji Abu Bakar Siddiq anhu, a'zamun nasi ajran fil mushaf Abu Bakar. Manusia yang paling besar pahala dan mengumpulkan Al-Quran itu adalah Abu Bakar Siddiq anhu. Ali sendiri memuji perbuatan itu. Karena satu ungkapan, kalau seandainya Abu Bakar tidak melakukan, sungguh aku akan melakukannya, kata Ali radhiyallahu anhu. Atau keperkataannya ketika mengumpul Utsman, saya sekarang ingat persis pertanyaan yang kedua ini, apakah dikatakan kepada Abu Bakar atau untuk Utsman oleh Ali radhiyallahu anhu. Lalu yang ditulis itu, yang sempurna itu, nah, itu Al-Quran kan masih diturunkan dengan 7 dialek. Nah, di catatan Abu Bakar itu, yang ditulis Musa Abu Bakar itu masih ada yang 7 dialek itu. Sudah tersusun urutan suratnya sebagaimana yang diturunkan pada Rasulullah SAW, sebagaimana pada hari-hari ini. Itu disimpan di rumah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpan di rumah Hafsah istri Rasulullah SAW dan anak juga Abu Bakar Siddiq anhu. Di masa Utsman, berlanjut masa Umar, masih sahabat masih baca musa-musa mereka masing-masing yang telah mereka tulis di masa hidup Rasulullah SAW melalui apa yang ditulis untuk Rasulullah SAW. Ya, di masa Utsman terjadi perselisihan di Azerbaijan ketika ada pasukan dari Irak dan Syam bertemu di sana. Mereka berbeda guru karena di daerah Kufa itu Ibn Mas'ud, ya. Nah, kemudian ada perselisihan yang dilihat oleh Hudzaifah bin Yamani. Maka Hudzaifah berlari ke Madinah, bersegera memberi kabar kepada Amir Mu'minin Utsman bin Affan, beritahu agar disatukan saja dialeknya biar tidak terjadi perselisihan-perselisihan seperti ini. Akhir ditulis dengan dialek Quraisy pada hari ini. Karena Al-Quran itu di mana dalam hadis Rasulullah diturunkan dengan bahasaku Quraisy. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang turun 7 huruf? Al-Quran di awal turun 7 huruf itu, 7 dialek itu untuk memudahkan kabilah-kabilah lain membaca Al-Quran. Artinya sama, maksudnya sama. Tapi itu kemudahan, bukan wajib untuk dibaca dengan 7 dialek, tidak. Nah, setelah Islam berkembang dan kabilah telah bercampur semuanya, akhirnya dialek Quraisy ini sudah familiar sebagai kabilah, akhirnya disatukan saja dalam dialek Quraisy, dalam bahasa Quraisy. Nah, itu yang disatukan di masa Utsman. Di masa Utsman hanya mengulangi apa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq, di samping itu pun diminta para sahabat untuk menjadi saksi tentang apa yang ditulis itu. Ada 7 orang sahabat yang diminta oleh Utsman bin Affan yang mengumpulkan itu. Ditulis kembali apa yang ditulis masa Abu Bakar Siddiq, dipinjam apa yang ada di rumah Hafsah. Tetapi yang dihilangkan apa? Yaitu dialek-dialek Quraisy, hanya dipakai dialek yang dihilangkan dialek dari selain dialek Quraisy, ya, yang dipakai hanya dialek Quraisy saja. Tetapi pun di dalam pencatatan-pencatatan itu masih ada isyarat-isyarat terhadap dialek itu. Itu. Ada SOP-nya kata orang itu Utsman buat untuk pengumpul Al-Quran saat itu. Setelah ditulis, ya, Sa'id bin Sabit sebagai penulis senior yang ulung di masa Rasulullah SAW, pemuda dari Ansar dan juga beberapa sahabat yang lain dari kaum Muhajirin, ya, dia ikut dalam beberapa fase pengumpul Al-Quran termasuk masa Utsman. Itu. Di masa Utsman ditulis Al-Quran itu ada mengatakan 5 nuskhah, ya. 5 nuskhah itu maksudnya 5 apa itu? ketika 5 biji gitu ya kitanya, 5 semacam Al-Quran itu dibuat macam 5 kopian gitu. Nah, dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam, dikirim ke Mekah, ditaruh di Madinah dan Utsman, juga ke Kufah dan Basrah. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 5. Lalu di setiap Al-Quran itu dikirim pula guru untuk mengajarkan kepada kaum muslimin. Nah, itu di masa Utsman bin Affan. Tindakan Umar bin Affan pun dipuji oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disetujui oleh para sahabat, tidak ada sahabat yang kritik satupun. Karena itu dengan semua itu berjalan di atas pengetahuan sahabat secara umum. Tidak bersembunyi-sembunyi penulisan Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu sebenarnya kita katakan tadi bukan hanya yang ditulis saja yang dicatat. Dihafal pun diperiksa. Cocok yang dihafal dengan apa yang ditulis. Dua hal penjagaannya. Ini bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'til batil baina yadi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada Al-Quran itu sedikit pun dicampuri oleh kebatilan baik dari arah depan maupun belakangnya. Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji, Hakimin Hamid. Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Tanzilun, ya, diturunkan, bukan diciptakan, karena dia kalam Allah. Makanya bukan diciptakan di sini. Tanzilun, Hakimin, Hamid. Kemudian, ya, wajibnya menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela orang-orang yang mengaku beriman dengan Al-Quran dan mereka meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Ya. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW yang diwakilkan oleh Ibnu Majah, hadis Ibnu Umar, sini Syekh tidak menyebutkan tentang derajat sahih atau daifnya. Ini hadis yang diwakilkan Ibnu Majah mengatakan, "Wa ma hakama qaumun bighairi ma anzalallah illa waqa'a ba'sahum bainahum." Illa waqa'a ba'sahum bainahum. Tidaklah satu kaum berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah kecuali akan terjadi apa namanya? Permusuhan antara sama mereka. Inilah penyebab banyaknya timbul berbagai bentuk fitnah-fitnah, kegaduan-kegaduan, ya, permusuhan-permusuhan di antara berbagai umat, negara dan masyarakat. Kata saya menjelaskan di sini. Kemudian, ya, wajibnya beriman dengan Al-Quran, berhukum pada Al-Quran. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang tidak menyangkum Allah semua dia telah kafir. Ini sudah sering kita jelaskan. Kekufuran di sini ada berapa maksud? Kekufuran keluar dari Islam bila-bila dia mengatakan Al-Quran itu adalah hukumnya sudah tidak berlaku lagi, itu memang kufur. Yang keluar dari Islam jika ada yang mengakini demikian. Atau mengatakan hukum Islam tidak layak untuk zaman sekarang. Atau mengatakan hukum Islam atau hukum yang lainnya sama saja, menyamakan. Tapi bila dia berhukum dan selain hukum Islam dan dia meyakini hukum Islam adalah hukum yang benar, hukum yang adil, dan dia merasa salah menjalankan hukum-hukum selain hukum Islam itu, maka dia tidakkah kafir? Ini penafsiran dari Ibn Abbas, kufrun dan kufrin. Walaupun orang-orang radikal teroris menjadikan ayat ini sebagai hujah mereka. Yang dimaksud di sini tidak berhukum, ya, apa yang dimaksud dengan kufur? Karena Allah sini menyebutkan 3 hukum di sini. Zalimun dan fasikun. Zalim atau fasik. Tidak menyebutkan kufur saja. Ada orang meninggal hukum Allah itu, dia ada seorang yang zalim, ya. Mungkin dia sebagai seorang pemimpin, sebagai dirinya sendiri menzalimi diri sendiri dan masyarakatnya. Atau fasik, apabila dia tidak menjalankan hukum Allah untuk diri sendiri, dia adalah orang telah berdosa. Kufur, kekufuran tadi, bila dihukum dia keluar dari Islam itu, apabila dia meyakini hal yang tadi, hukum Allah tidak layak lagi, hukum Allah tidak pantas untuk zaman sekarang, ya, hukum Allah itu tidak adil umpamanya, atau hukum Allah itu sama dengan hukum buatan manusia. Walaupun ada orang telah berpikiran begini dan berpendapat begini, bukan berarti langsung dia dikafirkan secara personal. Perlu dulu diproses secara hukum Islam. Bagaimana? Izalatus syubha, ya, iqamatul hujjah, Itu penting kepada seorang yang tersalah tadi. Lalu setelah diproses dengan kode etik pengkafiran, ya, sesuai diperiksa oleh hakim atau qadhi, ya, baru dia dihukum kafir. Bukan secara gampang begitu saja kita kafirkan, tidak. Namun ada hukum umum, ada hukum personal. Hukum personal ada prosesnya secara Islam. Diminta saksi, diminta bukti-bukti segala macamnya. Ya, sebenarnya qadhi proses pengadilan yang lainnya. Begitu. Tapi maka kita sudah sering contohkan. Seseorang tidak menjalankan hukum Allah seperti contohnya, dia durhaka pada orang tua. Menjalankan hukum Allah enggak? Tidak. Apakah dia kafir? Tidak. Bukan setiap orang tidak menjalankan Allah itu langsung dihukum kafir. Maka tafsilnya seperti tadi itu. Perinciannya seperti tadi itu. Ya. Orang yang mencuri, menjalankan hukum Allah enggak? Tidak. Apakah dia kafir? Tidak. Jadi kalau seandainya ayat ini dipakai secara umum begitu saja, orang yang tidak menjalankan hukum Allah kafir. Lalu ditujukan kepada para penguasa yang tidak menegakkan hukum Allah secara total, secara maksimal di dalam hukumnya, dikafirkan. Kenapa hanya kepada penguasa? Karena ayat ini bukan kepada penguasa, kepada semua kaum muslimin. Kalau dikatakan adalah kafir keluar Islam, berarti satu kali Anda melanggar hukum Allah, kafir jadinya. Karena tidak berhukum hukum Allah. Kan begitu kalau diambil umumnya begitu. Tapi ada penjelasan oleh para ulama kita. Nah, ini yang perlu diketahui, jangan sampai salah memahami ayat ini, karena orang-orang teroris, ISIS, radikal, dia memakai ayat ini dalam mengkafir-kafirkan orang lain. Baik. Sedikit untuk menjelaskan lebih lengkap ayat ini, bagaimana dan hukum buatan-buatan manusia itu kembali kepada dua posisi tadi. Apabila sesuai dengan hukum Allah tidak bermasalah, tidak sesuai dengan hukum Allah selama hal-hal itu untuk kebaikan tetapi tidak bertentangan. Contoh masalah aturan umpamanya kebersihan, keamanan, adanya pesapam, adanya ini atau lampu merah atau aturan-aturan itu selama tidak bertentangan itu ditaati. Kalau bertentangan dengan hukum Allah kita tidak taati, tetapi kita juga tidak boleh sebenarnya dalam hadis-hadis yang banyak diterangkan Rasulullah untuk melakukan kudeta penentang kepada penguasa tersebut. Mungkin ada karena pertanyaan sedikit saya singgung di sini, karena banyak subak-subak ini masih banyak berkeliaran berseliweran di media sosial. Apakah di Indonesia ini berjalan hukum Islam atau bukan? Saya tanya, di Indonesia ini jalan enggak hukum Islam atau bukan? Nah, hukum Islam itu bukan hanya masalah potong tangan, kisos saja. Hukum Islam itu ajar Islam secara total. Tauhid, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Kalau kita kata di Indonesia tegak enggak Islam? Salat, Islam, hukum Islam itu. Zakat, puasa, haji, mantu orang lain, semacam baik, saling kurban. Menutup haudat, pengajian-pengajian, ta'lim Al-Quran, tahfiz Al-Quran, ini semua hukum Islam. Peraturan perkawinan segala macam, saya hukum Islam. Tapi memang belum sempurna. Ya betul, belum sempurna di negara kita. Adapun kita sebagai umat Islam, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, hanya menyuarakan. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan hukum urusan keluarga, masyarakat, dan negara kita. Penguasa yang tidak mengindahkan itu tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma alaihi mahumilu wa alaikum mahumiltum, kata Rasulullah SAW. Kalian, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang Allah wajib kepada mereka. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang Allah wajib kepada kita. Kita hanya sebatas memberikan masukan dan dorongan. Sering saya berikan analogi, ibarat kita membangun bangsa ini seperti kita punya rumah, membangun rumah. Kita tinggal di rumah yang mungkin banyak sekali kerusakan-kerusakannya. Ada jendela yang sudah ada yang pecah kacanya, pintu yang enselnya belum mau terbuka, loteng yang juga udah bolong, dapur yang juga mau roboh dan segala macamnya. Maka saya katakan, ketika kita punya kondisi rumah yang banyak rusak begini, apakah solusinya dihancurkan atau kita memperbaiki mana yang sangat fatal? Kalau kita berpikir, kita hancurkan dulu, kita bangun lagi rumah baru. Kalau seandainya rumah baru ini lagi bocor lagi, gimana-gimana, hancurkan lagi. Kapan Anda punya rumah? Lalu saat antum membangun rumah, tinggal di mana antum? Di rumah orang, ngontrak. Gimana kalau negara ini, memang negara ini punya kekurangan-kekurangan, kalau kita hancurkan, kita rusak ini, dibangun baru. Lalu Anda saat itu tinggal di mana? Anak istri Anda mau dibawa kemana? Logikanya kita harus perbaiki mana yang fatal. Itu yang kita perbaiki dulu. Berangsur-angsur kita perbaiki, berangsur-angsur kita perbaiki. Maka yang rusak yang kita perbaiki. Bukan yang baik kita hancurkan. Juga. Secara akal yang sehat. Ya, kita ini adalah membangun, memperbaiki apa yang rusak. Ya, bukan menghancurkan yang baik juga. Memang negara kita punya celah, punya banyak kekurangan-kekurangan. Mari kita beri masukan, beri masukan. Dengan berjalannya waktu akan ada perbaikan waktu. Itulah. Kita hanya ditugaskan untuk berdakwah dan mengajak. Bukan untuk memaksakan kehendak. Ulasta'alim bimusaitir. Sebenarnya Allah katakan, kamu bukan orang yang memaksa. Alhamdulillah perkembangan negara kita ada perbaikan-perbaikan. Ya, dari dulu kalau ingat masa hidup di tahun 80-an bagaimana 70-an. Ya. Ibu-ibu kita yang jadi pegawai itu enggak boleh pakai jilbab dulu. Betul enggak? Hah? Enggak boleh jadi pegawai negeri dulu. Sekolah pernah dilarang anak-anak pakai jilbab. Alhamdulillah sekarang beransur bagi hal sudah ada perbaikan-perbaikan sampai hari-hari ini. Ya. Polisi, tentara sudah mulai. Ya, bagaimana yang polwan sudah boleh memakai hijab, juga yang jadi di tentara juga begitu, di angkatan ABRI juga begitu. Ini ada positifnya, ada perbaikan nggak? Tapi kita perlu berjuang, perlu memberikan masukan, perlu memberikan penjelasan sehingga mereka memahami apa yang kita harapkan demi keridhaan Allah terhadap bangsa ini. Tapi kalau kita menghancurkan, merusak, apa faedahnya? Ya, setelah hancur dan tidak pernah ada dalam sejarah Islam negara yang rakyatnya melakukan kudeta, mengambil kekuasaan dengan cara paksa, akan kembali lebih baik dari situasi yang sebelumnya. Tidak pernah. Belum ada sejarahnya. Belum ada bukti sejarah sama sekali hal itu. Bahkan dalil-dalil syar'i semuanya melarang kita untuk melakukan tindakan demikian. Lihat. Ya. Belajar dengan apa yang ada, bagaimana di Irak, bagaimana di Afghanistan, bagaimana ada yang di sekarang di Syria yang masih. Setelah hancur begitu, berapa kehancuran yang ada? Semua orang bercita-cita, ya, bagaimana sebelumnya. Kita saja pelajaran bagi kita, bagaimana Soeharto diturunkan dengan cara paksa, bagaimana kondisi kita. Mana yang lebih baik sekarang daripada zaman Soeharto? Karena semua itu dia buat kekacauan, orang semua, orang yang punya tujuan buruk pun ikut dalamnya. Akan mengambil kesempatan semua. Tapi kalau masalah itu dipelajari dengan tenang, dan pikiran yang cemerlang dan tenang, kan. Tapi kalau kita sudah gaduh, itu yang ada marah aja tuh. Salah aja semua jadinya. Saling membunuh yang terjadi. Nah, kita perlu bersabar. Dalam kondisi-kondisi seperti ini kita perlu bersabar dan berdoa kepada Allah agar negara kita ini betul-betul diberi berkah oleh Allah SWT dan pemimpin-pemimpinnya selalu dibimbing oleh Allah SWT untuk ke arah yang lebih baik. Itu kita harapkan. Tapi menggunakan cara kekerasan dan hal ini tidak pernah menghasilkan yang baik. Tidak pernah. Contohkan mana saja dalam sejarah Islam, tidak pernah. Antum sudah hidup dengan berbagai menyaksikan di belahan dunia sana mereka yang melakukan cara-cara yang tidak benar ini. Apa ada hasilnya? Apa ada hasilnya? Gak ada hasilnya. Apa hasilnya sekarang Irak? Bagaimana hancurnya? Mesir bagaimana? Apa yang mereka alami? Tapi sebagian orang masih aja ya, mengatakan jihad, jihad. Kita harus begini dan begini. Jangan diam. Ini. Memprovokasi orang lain untuk berbuat satu hal yang merusak. Jihad benar, ada jihad itu, tapi jihad itu di bawah pemimpin yang jelas. Ini pemimpin yang gak jelas, di mana istananya mau berunding dengan siapa, gak jelas. Yang diperangi gak jelas. Hah? Pasukannya gak jelas. Jihad apa seperti ini? Banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau tidak ada melakukan jihad di Mekah? Pertama, beliau belum punya negara sendiri. Belum punya pasukan, belum punya kemampuan. Kan untuk berperang itu harus ada jelas pasukannya. Ada dananya, ada peralatan perang yang cukup. Dan jelas musuh mana yang diserang. Ini bagaimana berperang dalam negara sendiri? Sama dengan antum dalam rumah antum, ini maling masuk rumah antum, akhirnya antum lempari semua yang ada dalam rumah itu. Ha, biar maling keluar gitu. Yang rugi siapa? Antum, bukan malingnya. Ya kan, maling masuk rumah antum, ya, dia sembunyi di balik lemari, lemari antum robohkan. Sembunyi di dapur antum bom. Siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Antum sendiri atau maling? Berpikir yang sederhanalah. Inilah perlu renungan kepada para da'i-da'i yang menyelisih manhaj salafus soleh dalam dakwah. Ya. Masalah tekanan, masalah ancaman, itu bukan kita awal orang yang menghadapinya. Rasulullah SAW di Mekah bagaimana baru diancam, diintimidasi, disiksa, segala macam. Dan itu sudah sunatullah. Yang nama, tetapi yang namanya kebenaran, sebenarnya dikatakan para ulama kita, memang kadang-kadang cahayanya redup, tapi tidak akan pernah mati cahayanya. Memang cahayanya kadang redup, tapi tidak akan pernah mati cahaya kebenaran itu. Cahaya kebenaran itu, walau hanya apa kata orang, ya, secuil, mampu menerai kebatilan dengan sangat luas. Sama dengan antum sekarang gak ada lampu, terus ada lilin kecil, kelihatan gak cahaya itu? Orang akan berkumpul ke sana. Maka tegarlah di atas kebenaran, bersabarlah di atas kebenaran, dan ikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam berdakwah. Itu intinya. Ya, ini sedikit perlu kita jelaskan, karena ini berhubungan dengan masalah nanti ketika orang-orang memanfaatkan ayat-ayat ini untuk memprovokasi, melakukan tindakan-tindakan radikal dan terorisme. Baik, berikutnya masalah beriman kepada Rasul. Nah, kita akan ringkas dulu sebelum kita menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Beriman kepada Rasul yang pertama, mereka adalah yakin bahwa mereka adalah diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka itu adalah manusia yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena kadang-kadang orang ketika melihat mukjizat, hal-hal yang luar biasa ada pada Rasul, kadang-kadang dia mengatakan Rasul ini bisa beri sesuatu, bisa berbuat sesuatu buat kita, sehingga minta-minta ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya, para orang-orang wali dan orang soleh. Yang kedua apa? Meyakini mereka adalah manusia. Manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT dengan risalah. Jadi mereka manusia tidak disembah, Rasul tidak didurhakai perintahnya. Nah, itu. Makanya Rasulullah SAW, kul innama ana, Allah katakan, kul innama ana basyarum mitlukum. Allah katakan, katakan pada umat Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Tapi aku diberi wahyu. Bedanya para nabi dengan orang lain. Jadi dia manusia tidak berhak disembah, tapi dia Rasul tidak boleh didurhakai. Ketika ada sahabat yang memuji dengan luar berlebih-lebihan, ya, bahwa Rasulullah ini Abdullah wa Rasul, saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Ini poin yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, mengimani nama-nama mereka yang disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Secara umumnya diketahui nama Rasul itu ada berapa? Ada 5 orang. Ya, sebetulnya ada 27, 26. Di antaranya adalah Uzair, itu rajih dari pendapat para ulama, dia itu adalah seorang nabi. Kemudian Khadir, ya, Yang rajih dari pendapat ulama adalah Nabi. Nah, kemudian siapa lagi? Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Itu yang rajih, dia juga adalah Nabi. Tapi yang pemilihan 25 ya. Ya. Baik. Kemudian di antara nabi yang 25 itu ada yang ulul azmi. Yang paling utama di antara rasul. Pertama kita bedakan. Beda antara nabi dan rasul. Atau kita untuk ini dulu, kita catat dulu poin-poinnya. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, yang kedua apa tuh? Yang ketiga ya. Mengimani nama-nama mereka. Yang keempat, meyakini mereka telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka dengan sempurna. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang apa? Menambah-nambah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa para rasul itu telah menyampaikan segala wahyu yang telah diwahyukan kepada mereka, tidak satu pun yang mereka sembunyikan. Dengan sempurna. Baik. Yang keberapa? Kelima. Meyakini bahwa Muhammad SAW adalah penutup segala rasul dan tidak ada lagi rasul setelahnya. Dan ia adalah rasul yang paling afdol dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bantahan bagi orang-orang yang apa? Meyakini masih ada aja rasul-rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalilnya insyaallah akan kita sebutkan dari pembahasan ini. Kita mulai dari tadi titik yang kita bahas apa? Beda antara nabi dan rasul. Ada berapa pendapat ulama di sini? Yang masyhur di pendapat ulama itu mengatakan nabi adalah orang yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul adalah orang yang diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Ini umum pendapat oleh para ulama. Tetapi pendapat ini sebetulnya dikanter, dibantah oleh pendapat ulama yang lainnya. Mengatakan begini, kenapa nabi tidak diperintah menyampaikan kebenaran? Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum ummatan wahid. Saya lupa apa lainnya. Kuntum ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyan wa basyiran munzirin. Dalam ayat mulia ini Allah juga menyebutkan tentang sifat nabi, ya, bahwa juga memberi peringatan, kabar gembira dan kabar pertakut. Berarti nabi di sini apa? Juga menyampaikan. Diwajibkan untuk menyampaikan, tugas mereka juga untuk menyampaikan wahyu. Saya ingin lihat dulu ayatnya biar lepas. Saya salah Al-Qur'an bahaya. Untuk umat wahidatan bahwa sallallahu nabiyina mubasyirin munzirin. Kalau enggak salah begitu bunyi ayatnya ya. salah baca ayat saya tadi, surat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi. Ini surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nas ummatan wahidatan. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sebelumnya semua manusia berada di atas tauhid. Lalu setelah terjadi kesyirikan, lalu Allah mengutus para nabi dan rasul di masa Nabi Nuh. Fa ba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Fa ba'athallahu nabiyyina. Lalu Allah mengutus para nabi dan memberi kabar gembira dan kabar petakut. Di sini terbukti bahwa tugas nabi adalah jadi berarti nabi juga bertugas memberi menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Wa anzala ma'ahumul kitab. Ini dalil yang kita katakan tadi bahwa setiap nabi juga diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kayaknya. Jadi ayat ini dan Allah menurunkan untuk mereka kitab, kitab suci bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar mereka memberikan hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka bersilir. Jadi di sini dasarkan ayat ini dan berapa ayat yang lain bahwa oleh sebab itu pengertian nabi itu apa yang benar. Pertama yang bahwa nabi adalah orang yang diutus oleh Allah SWT dengan syariat nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Yaitu nabi adalah orang yang diutus dengan syariat rasul sebelumnya dan disuruh lagi di, sebagai pembaharu ajaran rasul sebelumnya. Jadi dia menyampaikan juga sebenarnya nabi-nabi Bani Israel itu jadi utus setelah Nabi Musa itu banyak nabi-nabi, tapi yang diajarkan ajaran Taurat tidak sendiri-sendiri. Jadi nabi itu adalah pembaharu ajar rasul, dia yang menyampaikan ajar rasul sebelumnya. Sedangkan rasul dia yang diberi syariat tersendiri oleh Allah. Diberi syariat sendiri oleh Allah. Ada lagi perkataan ulama menjelaskan bahwa nabi adalah yang diutus kepada umat yang beriman. Itu yang tadi kita katakan untuk melanjutkan risalah nabi atau sebelum rasul sebelumnya. Adapun rasul adalah yang diutus kepada umat musyrika, pada umat yang musyrik. Itu yang saya ingat beberapa perbedaan hari ini tentang antara nabi dan rasul. Kemudian mana yang lebih afdal, nabi atau rasul? Rasul. Ya. Rasul lebih afdal daripada nabi. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Ini perbedaan bahwa rasul-rasul pun memiliki perbedaan-perbedaan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang juga diperselisihkan oleh ulama antara hukumnya sahih atau hasan atau dhaifnya, itu tentang bahwa jumlah nabi ada 124.000. Jumlah rasul ada sekitar 313 orang. Jumlah nabi ada sekitar 124.000 orang. Adapun rasul sekitar 313 orang. Para ulama kita mengatakan bahwa setiap rasul adalah nabi. Nah, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Kemudian para ulama kita ketika menjelaskan telah ditutupnya pintu kenabian dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi itu bagaikan sebuah bangunan yang bangunan kenabian bagaikan sebuah ruangan yang besar. Kemudian dalam ruangan besar itu ada ruangan yang khusus. Maka ruang khusus ini bagaikan adalah apa? Ruangan kerasulan. Bila ruang besar ditutup, otomatis ruang kecil ini tidak bisa dimasuki. Maka wa ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalau sudah ditutup pintu kenabian, kenapa Muhammad tidak disebut penutup rasul? Pokoknya ada orang mengatakan, orang berkilah lah gitu ya, disebut ya penutup para nabi. Iya, karena kalau pintu kenabian sudah ditutup, sudah tidak ada lagi rasul. Maka disebut Al-Qur'an wa khataman nabiyyin dalam surah Al-Ahzab itu. Kenapa bila pintu kenabian ditutup? Kalau sudah berarti nabi itu penutup. Nabi dan penutup rasul. Dan ini juga beliau Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, "Ma salil masul anbiya qabli kama salil rajulin bana qasran au daran," atau berapa riwayat, yaitu perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumnya bagi seorang yang sedang membangun bangunan, ya, istana, lalu bangun itu sempurna kecuali maudhi' labinatin, kecuali ada satu bata yang belum dipasang atau satu marmer, ya, yang belum dipasang. Wa ana tilkal labina, akulah yang bata yang belum terpasang itu. Artinya sudah pasang, sudah terpasang, lengkaplah bangunan ini dengan semua peralatannya. Jadi kompleks, lengkap, selesai bangunan itu. Artinya tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Ini salah satu dalil yang menunjukkan tentang tutupnya pintu kenabian. Dan banyak lagi hadis-hadis. Fadilatu ala anbiya bisittin, bahwa Rasulullah bersabda, telah aku diberi keutamaan atas nabi-nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Wa khutima bin nabiyun, bahwa nabi-nabi telah ditutup dengan utusnya aku. Banyak sekali dalil-dalil tentang ini, menunjukkan tentang ketika Rasulullah menceritakan tentang Dajjal, juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal itu akan mengaku nanti sebagai nabi. Wala nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi sampai itu. Wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di, aku penutup semua nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, tadi kita jelaskan kalau kenabian sudah tutup, otomatis kerasulan sudah ditutup. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan juga seperti di Indonesia ada yang mengaku sebagai rasul, dia tidak mengaku sebagai nabi katanya. Karena Muhammad itu penutup nabi, saya ini rasul. Ini supaya kita jangan mau dikibuli oleh orang-orang tolol begini. Ya. Jadi dia membodohi kita dengan kebodohannya. Karena kebodohan dia. Nah, kita yang bodoh lebih bodoh dari dia, berarti bisa dibodohi. Karena enggak belajar. Baik. Jadi bahwa risalah Muhammad adalah risalah penutup semua nabi dan tidak ada lagi nabi setelahnya, dan ajar Nabi Muhammad SAW kekal sampai hari kiamat. Baik. Berapa hal yang kita sebut di situ? Sudah berapa? 5, ya. Hal ini sebenarnya yang disebutkan pada antum juga diringkas oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Nubdha Aqidah Islamiyah dan beberapa kitab beliau lainnya. Apa hikmah beriman dari Rasul? Faedahnya apa? Tidak jauh dari faedah dan hikmah yang kita apa tadi? Ya. Kalau ada pula orang mengatakan kenapa tidak dari malaikat? Nah, Allah sudah menjawab syubhat itu dalam Al-Qur'an. Walau ja'alna malakal la ja'alna rajula wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau seandainya Allah menurunkan malaikat sebagai rasul, tentu dia tetap juga seperti manusia. Tentu tidak bisa membedakan apa ini manusia atau malaikat. Nah, kalau malaikat ini diutus, tentu kebiasaan dan kemampuannya berbeda dengan manusia. Dia enggak makan, enggak minum. Bagaimana hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia? Dia tidak berjima, tidak punya keturunan. Ya kan? Maka hikmah Allah mengutus manusia itu dari manusia sendiri rasulnya. Nah, itu permintaan orang musyrikin tuh. Kenapa tidak dari malaikat saja diutus? Yang itu. Allah jawab subhatnya. Kalau diutus dari malaikat, tentu dia akan muncul ke hadapan antum juga sebagai manusia, dalam tampilan sebagai manusia. Karena tidak akan mungkin bisa berbicara kepada manusia kalau dia sebagai bentuk asli. Tentu akan muncul seperti manusia juga. Lalu lalabasna alaihim yalbisu. Tentu juga akan dikatakan ini manusia bukan malaikat, kata Allah. Menyebutkan dalam firman-Nya. Kemudian hikmahnya memang banyak hukum-hukum yang tidak mungkin berbeda antara malaikat dengan manusia. Manusia punya keturunan, manusia juga kelahi dan selamacam-selamacamnya. Yang bisa mempraktekkan hukum-hukum itu ya manusia sendiri, maka diutuslah rasul dari kalangan manusia. Taib. Hikmahnya diantaranya adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita dengan mengutus rasul itu menunjuki kita, menjelaskan kepada kita wahyunya. Yang kedua adalah menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah luasnya hikmah Allah dan ilmu Allah sehingga Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dan membawa ajaran yang sesuai dengan setiap kebutuhan umat tersebut. Baik, kita jelaskan sini penjelasan Syekh, berapa penjelasan Syekh. Ini sampai jam berapa ya? Jam 12 ya? Zuhur jam berapa? Oh, ini belum dibaca. Mau dibaca kilat atau gimana ini? Karena ini panjang kayak ini. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan membacanya. Tolong ingat ya, kan sudah kita ringkas poin-poin yang penting secara umum dulu, biar apa yang kita ringkas itu bisa nanti disebutkan dalil-dalilnya di kajian yang akan datang, supaya pembahasan tidak ngambang ketika antum tidak mengetahui poin-poin apa yang perlu diketahui. Ya, maka ana berikan ringkasan sebelum ana jelaskan lebih rinci dengan dalil-dalil yang disebutkan Syekh di sini. Insyaallah ini akan kita lanjutkan pada kenyataan itu beriman dengan Rasul-Rasul Allah Sallallahu alaihi ajma'in. Demikian, baik kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan cukup banyak ya. Pelajaran yang lalu sudah cukup banyak kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini pertanyaan kayaknya sudah habis, kok masuk lagi? Ini pertanyaan sama ustaz lain terus sama ana nih? Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz, apa boleh umrah memakai uang dari hasil jam sostek? Ya. Jadi kalau sah umrahnya, sah saja. Mungkin karena jam sostek ini berhubungan dengan sistem riba. Tapi para ulama kita menyebutkan, ya umrohnya sah, tapi tetap juga berdosa dengan menggunakan uang riba. Kalau sebaiknya, ya kita berpeman kepada hadis Rasulullah, Inna Allah taibun la yakbul illa taiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali amalan yang baik. Ya, yang selalu disebutkan tentang harta yang halal dalam hadis tersebut. Nah, baiknya kita itu adalah apa? Berusaha untuk mencari dalam ibadah-ibadah kita itu harta yang halal. Benarkah Ibnu Sina bukan termasuk dari Al-Sunnah dalam akidah, dan jika benar, bolehkah kita mengambil ilmu kedokteran dari beliau? Ibnu Sina memang diakui sebagai ahli kedokteran, teman dalam akidah beliau memiliki akidah batiniyah Ismailiyah. Itu betul. Ya. Beliau pernah punya berapa kitab, tapi dari segi kesehatan, ilmu kesehatan beliau punya namanya kitab Asy-Syifa. Ya, saya pernah membaca kitab itu, memang bagus dia sebutkan. Saya waktu itu membahas tentang melihat tentang rokok, ya ad-dukhan. Itu disebut oleh beliau di sana bagaimana bahaya-bahaya dukhan, kemudian cara meracik-racik obat ada dalam kitabnya Asy-Syifa itu. Jangankan dari manusia, dari orang kafir pun boleh kita ambil ilmu dunia ini selama tidak ada apa? Penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Ini ada yang bertanya, Ustaz, jika saya berdoa dalam sujud, bolehkah pakai bahasa Indonesia enggak? Ya, sebagian ulama ada yang bolehkan, tapi aulanya adalah memakai doa-doa yang ada dalam sunnah, atau yang terutama doa ya muqallibal qulub sabiq qabil ladinik. Sebagian ulama ada yang bolehkan. Cuman ada yang bertanya begini, bagaimana kita kan enggak boleh memakai bahasa Indonesia dalam sholat, tapi ini dalam doa, doa yang memang di waktu sujud saja. Tapi aulanya memang dihindari, untuk menghindari syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita. Tapi para ulama, terutama ana masih ingat fatwa Syekh bin Baz dan beberapa fatwa ulama membolehkan kalau berdoa, bukan bacaan salat ya. Berdoa. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu zuhur sudah masuk. Demikian dapat kita bahas kesempatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan manfaat kepada kita dan amal yang soleh, dan jadikan orang istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam untuk ilmu yang mulia ini. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian dan hadiran antum. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas dan penjuran berkenan dalam pembahasan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.